بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Kita lanjutkan kajian ke-17 dari kitab Mustalah Al-Hadis yang insyaallah kita pada kali ini akan membahas tentang suatu pembahasan mengenai ikhtisar al-hadis. Mengenai ikhtisar al-hadis yang dimaknai ringkasan hadis ya, ringkasan hadis. Baik, kita membacakan juga dari kitab Arabiknya insyaallah taala. Katakan di sini ada ta'rif dan hukumnya. Definisi dan hukumnya. Apa yang dimaksud dengan ikhtisar al-hadis? Ikhtisar al-hadis an يحذف راويه أو ناقله شيئا منه itu ringkasan hadis itu terjadi ketika atau orang yang menukil hadis membuang sebagian lafal hadis tersebut atau mungkin yang definisi lebih baik lagi sesuai dengan lafal ikhtisar al-hadis, hazfu ba'dil hadis wal ikhtisaru fi riwayati ala ba'dihi ya, yaitu hazfu ba'dil hadis wal ikhtisaru fi riwayati ala ba'dihi. Ikhtisar hadis adalah menghapus sebagian hadis, kuatannya hadis yang diringkas, yaitu bisa disebut sebagai hadis mukhtasar. Hadis mukhtasar. Baik, kemudian kita melanjutkan kepada hukumnya. Apa hukumnya? Hukum meringkas hadis. Asalnya berarti di sini wala yajuzu, tidak boleh, tidak diperkenankan meringkas hadis dikecualikan illa bisyurutin khamsatin, kecuali memenuhi 5 syarat berikut. Jadi tidak sembarangan ya dalam berikhtisar hadis, melainkan harus memenuhi syarat-syaratnya sehingga diperbolehkan mengikhtisar atau meringkas hadis. Al-awwal, syarat yang pertama, an la yukhilla bima'na al-hadis atau yakhil bima'na al-hadis kal istisna wal ghayah wal hal wal syart wa nahriha, menghilangkan makna hadis atau substansi hadis tidak terhilangkan. Seperti kalau misalnya membuang pengecualian. Ada pengecualian dalam hadis, pengecualian dibuang. Sehingga akhirnya kacau. Akhirnya maknanya bertentangan, nanti ada contohnya. Atau al-ghayah, tujuan atau maksud hadis dihapus nantinya. Kemudian al-hal, kondisi hadis itu enggak boleh dihapus. Kemudian syarat yang tercantum dalam hadis tersebut itu ganti kepada contoh-contohnya. Contoh-contohnya adalah sabda beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u dhahaba bizahabi illa mithlan bimithlin. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang semisal. Ini belum belum diikhtisar hadis ini. Hadis ini masih lengkap. Maksudnya masih utuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la tabi'u samara hatta yabdu salahuhu. Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga layak dikonsumsi, yaitu salah di sini baik untuk dikonsumsi. Kalau buah-buahannya belum boleh dikonsumsi, maka jangan dijual. La yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Jangan sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara antara dua orang dan hakim tersebut dalam keadaan marah. Kemudian hadis lain, na'am idza hiya ra'atil ma', benar jika dia melihat air mani. Nah, perkataan ini beliau ucapkan sebagai jawaban kepada Ummu Sulaim ketika dia bertanya apakah seorang wanita juga harus mandi jika bermimpi. Atau kalimat lain dari hadis Nabi, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau kalimat lain, al-hajjul mabruru laysa lahu jaza'un illal jannah. Balasan haji bagi haji yang mabrur adalah surga. Nah, hadis-hadis yang barusan tadi ada 6. Itu tidak boleh diringkas kalimat-kalimat berikut. Contoh, kalimat illa mislan bimislin, kecuali dengan yang semisal dari hadisnya tadi, la tabi'u dhahaba bizhabi illa mislan bimislin. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang semisal. Kalau misalnya kita hapus illa mislan bimislin, maka hanya menjadi la tabi'u dhahaba bizhab. Berarti janganlah kalian menjual emas dengan emas. Nah, ini menjadi hukum baru jadinya. Janganlah kalian menjual emas dengan emas. Berarti nggak boleh dong menjual emas dengan emas secara mutlak gitu. Padahal ada hukumnya, kecuali boleh kalau misalnya mislan bimislin. Nah, berarti peringkasan dan pemotongan kalimat ini itu menyebabkan adanya perubahan hukum yang bertentangan dengan yang diinginkan sebenarnya. Maka nggak boleh. Juga hadis kedua, la tabi'u samar hatta yabdu salahuhu. Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga layak dikonsumsi. Kemudian dihapus kalimat hatta yabdu salahuhu, hingga layak dikonsumsi dihapus. Sehingga menjadi cuma apa? La tabi'u samar. Janganlah kalian menjual buah-buahan. Maka ini menjadi rusak maknanya. Ya, tidak sesuai dengan hukum syar'i. Sehingga dianggap nanti Rasulullah bersabda, la tabi'u samar. Janganlah kalian menjual buah-buahan. Oh, berarti penjual buah itu semua hartanya haram. Nah, ya kan? Maka enggak boleh sembarangan seorang menghapus kalimat dalam hadis. Kemudian, yang sabda Nabi, la yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban. Jangan sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara antar dua orang ketika dia dalam keadaan marah. Kemudian kalau misalnya wahuwa ghadban itu dihapus, maka hanya menjadi la yaqdiyanna hakamun baina tsnain. Jangan sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara antar dua orang. Loh, berarti enggak boleh hakim itu memutuskan dua orang. Bagaimana dong? Nah, maka menjadi hancur jadinya. Kemudian dalam ini perkataan Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, apakah seorang wanita juga harus mandi jika bermimpi? Ya. Kemudian kan di sini hadisnya na'am idza hiya ra'atil ma'. Kemudian idza hiya ra'atil ma' itu dihapus. Na'am, gitu aja. Berarti kalau cuma mimpi doang tanpa ngeliat mani, kalau idza hiya ra'atil ma' dihapus, maka na'am doang. Kan pertanyaannya, apakah wanita juga harus mandi jika bermimpi? Berarti kalau misalnya dia bermimpi, berarti harus mandi. Nah, ini salah jadinya. Jadi tidak cukup mimpi saja, melainkan harus melihat apakah keluar air atau enggak, air mani atau enggak. Kalau tidak keluar air mani berarti tidak bermimpi, berarti tidak mandi, ya kan? Tidak wajib mandi. Nah, ini makanya kalimat idza hiya ra'atil ma kalau dihapus itu memberikan hukum yang berbeda dan bahkan bertentangan, sehingga setiap mimpi yang terindikasi begitu walaupun tidak ada air yang keluar maka diwajibkan untuk mandi, maka mandilah tiap hari bisa jadi ya. Kemudian kalau sabda Nabi la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, nah kemudian janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Nah sekarang kalau misalnya in syi'ta itu dihapus bisa gawat. Berarti janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan ya Allah ampunilah aku. Nah, berarti bertentangan sekali. Kita tidak boleh meminta pengampunan dari Allah. Nah ini sangat bertentangan dengan asalnya Islam. Kemudian al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Balasan bagi haji yang mabrur adalah surga. Nah kalau misalnya kita hapus kata al-mabrur, berarti haji tidak terbalas kecuali surga. Nah ini bisa juga merusak makna, karena yang terbalas dengan surga hanyalah haji yang mabrur. Begitu juga kalau misalnya diringkas illal jannah dihapus. Berarti al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'. Haji yang mabrur tidak punya, tidak ada balasan, Masya Allah. Ini bertentangan dan merusak makna dan maksud dari hadis. Kemudian syarat yang kedua, tidak membuang tujuan pengucapan hadis tersebut, atau dalam artian di sini yang syarat yang kedua, an la yahzifa boleh ma ja'a al hadis dan pengucapan hadis tersebut. Contohnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, "Inna wa nahmilu ma'an al-qadi atishna afatanatawahar?" Sesungguhnya kami akan mengarungi lautan dan kami hanya membawa sedikit dengannya, kami akan kehausan ya Rasulullah. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Itu airnya suci dan menyucikan dan mangkainya halal. Apa kata Syekh Utsaimin? Fala yajuzu ku qawlihi huwa tahur ma'uhu lianna al-haditha ja'a min ajlihi fahuwa al-maqsud bil hadith. Tidak boleh melakukan dengan membuang kalimat tahur ma'uhu. Tujuan dari orang intinya itu kok malah dihapus, maka tidak bisa. Kemudian ada syarat yang ketiga, ayat qauliyatan atau fi'liyatan atau qauliyatin atau fi'liyatin. Hadis yang hendak diringkas tidak tercerai ibadah, baik imam berupa perbuatan. Contohnya adalah hadis Ibn Mahbub. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi sholati falyaqul at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin." Jika salah seorang di antara kalian duduk atau tahiyyat dalam salat, kalimat at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat sampai akhirnya. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, "Yajuzu hazfu syai'in min hadzal hadits li'alihi bi sifati al-mashru'ati illa an yashira ila anna fihi hazfan." Dengan menghirdapat bagian sebutkan. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan itu tidak dimaksudkan, itu enggak boleh kan, bahasa disebutkan. supaya orang tidak menyangka bahwa saya bacaannya cuma at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattaibat saja. Baik. Itu syarat yang ketiga. Kepada alimin bimadlulatil al-afuhu bil-ma'na wa ma la yakhil. Lialla yahadith wa ma yakhil bil-ma'na min ghairi syu'urin bidhalik. Ini penting. Orang hadith. Hendaknya orang yang mengetahui kandungan yang terdapat dalam lafal-lafal hadith. Ya, dia harus mengetahui tepat. Ya, dia mengerti madlulatnya, tujuannya hadis, lafal-lafalnya mengisyaratkan apa. Harus mengerti itu. Tidak cukup dia bisa bahasa Arab, melainkan dia juga mengerti usul fikih terhadap hadis tersebut, ya kan? Dan mengetahui lafal mana saja yang apabila dibuang dapat merusak makna. Dan jika dibuang, tidak merusak makna. Dia bisa membedakan. Kalau lafal ini yang saya buang, maka maknanya akan rusak. Nah, kalau lafal ini yang saya buang, maknanya tidak akan berubah. Tidak masalah. Nah, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Agar ia tidak membuang lafal hadis yang dapat merusak makna tanpa ia sadari. Ya. Kemudian, syarat yang kelima. An la yakuna rawi. An yakuna ar-rawi mahallan lituhmah. Yaitu peringkasan hadis tersebut tidak menjadikan perawi menjadi sasaran bihaitu yudhannu bihi su'ul hifzi in ikhtasarahu au az-ziyadatu fihi in atammahu. لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قبوله ويضعف به الحديث. Peringkasan hadis tersebut tidak menjadikan perawi menjadi sasaran tuduhan, yaitu perawi tersebut dianggap memiliki hafalan yang buruk ketika meringkas hadis. Kalau misalnya dia berkehendak untuk meringkas hadis, namun orang-orang akan berprasangka buruk. Oh, ini hafalannya kurang bagus nih. Kenapa? Karena kok ada hadis yang gak dibaca. Kenapa kok ada bagian hadis yang tidak terbaca. Jangan-jangan yang hafalannya memang buruk. Kalau orang jadi susah sama dia. Maka gak boleh. Gak boleh mengistisar hadis. Lengkapi aja. Biar orang-orang gak menyangka bahwasanya dia ini hafalannya buruk dengan meringkas hadis. Atau dengan mengatakan yang dengan membuang sebagian hadis. Nah. Atau ada kasus lain, dianggap menambah hadis jika dia menyebutkannya secara sempurna. Karena orang-orang misal mengenalnya hadis tersebut pendek, dia lengkapi dengan sempurna. Orang-orang bakal menuduhnya dianggap menambah hadis karena jahilnya mereka. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Hal ini dikarenakan ringkasan dalam kondisi demikian akan menimbulkan keraguan dalam menerima hadis. Iya, orang yang nanti melihat hadisnya itu ragu-ragu nih, saya ambil nggak ya, kok kayak gini sih hadisnya gitu. Sehingga hadis tersebut malah akan dinilai sebagai hadis yang lemah. Penerapan syarat kelima ini berlaku pada berbagai kitab hadis selain kitab-kitab hadis yang telah dikodifikasikan dan telah populer, karena bila hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut diringkas, ya masih memungkinkan untuk merujuk berbagai kitab tersebut sehingga hilanglah keraguan yang ada. Maksudnya, kalau misalnya kita meringkas hadis yang sudah ada dan sudah tercetak dan populer, maka tidak masalah meringkasnya untuk syarat kelima ini. Orang mau misalnya mau suudzon sama kita, kita tinggal kasih tahu ini ada buktinya di sini, memang saya ikhtisar sehingga saya tidak bisa tertuduh sebagai lemah hafalan maupun suka menambah hadis. Ya. Karena ada buktinya, itu apa? Buktinya adalah kitab-kitab yang sudah tertadwin, tercetak, masyhur, terkodifikasi. Baik. Faidha tammat hadhihi syurut, jaza ikhtisarul hadis. Jika lima syarat di atas telah terpenuhi, maka boleh melakukan peringkasan hadis. Wala siyama taqti'uhu lil-ihtijaji bi kulli qit'atin minhu fi mawdi'iha. Terlebih lagi memotong lafal hadis dalam rangka berdalil dengan potongan hadis tersebut pada kondisi yang sesuai. Misalnya ada hadis yang panjang, hadis Jibril. Dia hanya ingin menetapkan misalnya, oh ini ihsan itu artinya apa? Maka dia pun berkata, al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Maka itu adalah ikhtisar pemotongan hadis. Dia boleh melakukan itu di kondisi yang pas. Apalagi ketika orang-orang sudah masyhur, oh itu adalah potongan hadis, maka tidak masalah. Faqad fa'alahu katsirun minal muhaddithina wal fuqaha. Hal ini banyak dilakukan oleh para ahli fiqih, para ahli hadis, muhaddithin dan ahli fiqih fuqaha. Wal aula an yusyira 'inda ikhtisar al hadis ila anna fihi ikhtisaran fa yaqul ila akhir al hadis aw dhikra al hadis aw dhakara al hadis wa nahwahu. Namun yang paling utama, yang lebih utama untuk dilakukan adalah dia mengisyaratkan adanya peringkasan ketika meringkas hadis dengan mengatakan ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Atau dia menyebutkan al-hadis atau ucapan yang sejenisnya wallahu ta'ala alam. Maka sampai situlah kajian yang setelah hadis kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين